Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pertemuan ke-21 masuk di bab ijarah. Biasa diterjemahkan atau dipahami dengan sewa menyewa. Sewa menyewa atau akad jasa ya, bisa masuk juga nanti akad jasa. Al-ijaratu lughatan ismun lil ujrah. Ijarah secara bahasa adalah nama lain dari ujrah. Ujrah itu upah ya. Nah, ini mirip dengan musaqah ya, mirip dengan musaqah. Di situ ada apanya? Ada diakadnya lazim, kemudian dibatasi waktu ya, musaqah. Kemudian juga dia pengambilan manfaatnya dengan iwat. Wa syar'an secara syariat aqdun 'ala manfaatin ma'lumatin maqsudatin qabilatin lil badli wal ibahati bi iwadin ma'lumatin. Yaitu akad atas satu manfaat. Manfaat itu sebuah fungsi atau jasa seperti itu ya. Yang maklumah diketahui. Kemudian maksudah. Manfaatnya ini dituju. Manfaatnya diketahui dan dituju. Qabilatan lil badli. Qabilatan lil badli maksudnya adalah bisa diberikan kepada orang lain. Kemudian wal ibahati niatof ke qabilah tadi ya. Qabilatin lil badli wal ibahah. Jadi hukumnya boleh dimanfaatkan orang lain, mubah dimanfaatkan. Bi'iwadin ma'lumat dengan imbalan yang telah diketahui. Nah, kita bahas definisinya dulu. Akad, jadi ada ijab qabulnya, akad. Maksud dari tadi qabilah lil badl yaitu al-ita' li ghair. Berikan pada orang lain, kemudian ibahah yaitu mubah. Ala manfaah yaitu keluar dari ala manfaah yaitu akad alal ain. Kalau alal ain ini jual beli, baik. Ya, akad tadi maksudnya dejab kabul. Kalau ala manfaah ini adalah akad atas satu fungsi atau jasa, maka keluar dari ini akad jual beli baik, karena baik adalah akad al-aqdu alal ain, bendanya. Kemudian yang diakati ini manfaatnya atau fungsi atau jasanya maksudah, ya dituju. Sehingga keluar dari ini manfaat atau fungsi yang tidak dituju. Para fuqaha biasa mencontohkan adalah apel. Misalnya apel disewa untuk dicium baunya. Maka tidak sah. Ya, apel kan bukan untuk dicium baunya. Itu remeh. Itu fungsi yang remeh. Jadi enggak sah. Harus apa? Maksudah. Kemudian harus pula tadi sebelumnya maklumah diketahui. Jasa atau manfaatnya diketahui. yang enggak diketahui, yang belum jelas itu misalnya akad ju'alah, ya, akad sayembara, nah, itu belum jelas. Perempuan juga termasuk qirat yang kemarin sudah kita bahas. Alasannya qirat itu tidak maklumah itu karena dari sisi keuntungannya. Ya, dari sisi apa? Keuntungannya. Kalau ijroh kan sudah jelas ditetapkan, ya kan? Sudah maklumah. Kemudian qabilah lil badl bisa diberikan itu keluar dari ini ya, manfaat memanfaatkan anjing. Kemudian yang hukumnya adalah mubah, keluar dari ini memanfaatkan yaitu al-budu, kelamin, kehormatan. Sehingga tidak sah menyewakan misalnya budak perempuan untuk dijima. Hukumnya haram. Dia bukan lil ibahah. Kalau tadi qabilah lil badl contohnya sewa anjing. Kemudian dengan iwat, dengan imbalan, maka keluar dari ini manfaat, fungsi atau jasa yang maksudah maklumah pula tapi tanpa iwat, seperti hibah manfaat, seperti hibah jasa, hibah fungsi. Kemudian juga ariyah, ini juga manfaatnya jelas dituju, akan tapi tidak ada iwat, maka dia bukan ijarah. Sehingga ini definisinya ini cukup banyak apa qaid untuk mengeluarkan akad-akad lain sehingga tidak masuk dalam akad ijarah. Jadi misalnya ariyah, ya. Kemudian tadi hibah, ya, enggak masuk. Enggak masuk di sini. Jadi yang manfaat maklumah tadi mengeluarkan yaitu manfaat dalam qirat dan ju'alah. Kemudian kalau apalagi kalau maksudah tadi mengeluarkan yaitu pemanfaatan yang remeh. Jadi misalnya apal tadi ya. Kalau qabilah lil badl mengeluarkan dari itu memanfaatkan anjing. Qabilah lil ibahah mengeluarkan dari qaidnya adalah ijarah menyewakan budak perempuan. Keluar dari qaid iwat, ya. Yang keluar dari iwat maka itu tadi disebutkan ibah dan manfaat dan juga wasiah keluar dari ini. Kemudian ada kata-kata maklum, maka keluar dari ini iwatnya majhul, seperti musaqah. Musaqah iwatnya majhul dari sisi apa nominalnya, ya, dari sisi apa nominalnya, walaupun dia maklum dari sisi juz'iyah persentase. Maka maklum di sini dari sisi nominalnya. Ya, terkadang definisi itu panjang karena untuk apa mengeluarkan hal-hal yang tidak masuk dalam definisi. Misalnya tadi musaqah masuk definisi jaroh enggak? Agar bisa keluar dari definisi ijarah diberi apa? Qaid apa? Hibah itu masuk ijarah enggak? Oh bukan, biar keluar dikasih qaid apa. Sehingga yang masuk yang seperti ini aja gambarannya. Dan kita lihat surahnya dulu ya. Karena nanti berbicara tentang surahnya ada ijarah ain, ada zimah. Suratu oleh al-musannifu rahimahullahu ta'ala, suratu ijarati al-ain, gambaran ijarah ain, sewa yang bentuknya ain, fisik. Suratu ijarati al-ain, an yakula zaidun, zaid pada berkata li amr, pada amr, ajar tuka hadidara sanatan litas kunaha bimi'ati dinarin. Fayaqulu Amr qabiltu. Zaid berkata pada Amr, saya sewakan rumah ini selama 1 tahun untuk engkau tempati dengan harga sebesar 100 dinar. Kemudian Amr mengatakan qabiltu, saya terima. Ini ijarah ain. Jadi rumahnya ada disewakan, rumahnya itu, ain rumah itu disewakan untuk ditempati. Yang dibayar apa sih? Rumahnya atau jasa menempatinya? Fungsi kan, manfaat. Dan manfaatnya adalah menempati rumah itu manfaat. Sehingga objek dari ijarah di sini kan tadi adalah apa? Ala manfaat. Nah. Kalau jual beli apa? Objeknya rumahnya itu sendiri. Alal ain. Yang dibayar adalah rumahnya kalau jual beli. Kalau ijarah yang dibayar adalah fungsi rumah. Manfaat rumah. Nah itu bedanya tadi. Di dalam definisi disebutkan. Akdun ala manfaat. Ya. Kalau baik itu alal ain. Bedanya di situ. Kemudian. Sekarang kita lihat gambaran ijarah zimah. Ya, dan namanya ijarah zimah. Suratu ijarati azimati, gambaran ijarah zimah. An yakula zaitun li amr. Zaid berkata pada amr, alzamtu zimataka hamla hazal puri ila baladi kaza bihazat dinari. Fayakulu amr qabiltu. Zaid berkata pada amr, kata pada amr, alzamtu zimataka. Itu saya wajibkan dalam tanggunganmu untuk membawakan bur gandum ini ke daerah daerah ini disebutkan namanya ila biladi kaza bihadza ad-dinar dengan bayaran 1 dinar ini. Nah, ini namanya kalau tempat kita kan akad jasa paket pengiriman barang ya atau transportasi ya, transportasi manusia itu ya, misalnya apa bis dan lain sebagainya, taksi. Itu namanya ijarah zimah. Nah, nanti ketika kita sebut, kita sudah tahu ijarah ain seperti itu. Di ijarah zimah ini ada ain tertentunya enggak? Enggak ada. Ya kan? Enggak ditunjuk. Ya, dia cuma mengatakan ini kirimkan barang ini ke Jakarta misalnya. Dari Jogja. Apakah si Zaid ini kemudian mengetahui ini ngirimnya pakai apa? Kan dia enggak tahu. Yang penting pokoknya ini namanya, makanya namanya fizima. Itu tanggungan dalam tanggungan si orang tadi, si Amr. Ajirnya. Dia enggak tahu, nanti enggak memperdulikan enggak masalah mengangkutnya pakai apa. Maksudnya misalnya pakai mobil, mobil yang mana, itu kan enggak di apa tahu. Tapi kalau ain, ya itu kan diketahui roh rumahnya itu yang mau disewa. Suara ada masalah tidak? Ya. Kemudian akad ijarah ini akad yang lazim minatorofain. Maka ya tidak bisa, sudah pernah kita singgung apa itu akad apa lazim minatorofain, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Tidak bisa apa? Dibatalkan secara sepihak. Beda dengan apa? Wakalah. Ya, wakalah kemarin akad jaiz minatorofain. Sehingga mau dibatalkan sewaktu-waktu boleh-boleh saja. Kalau ijarah enggak boleh. Sudah selesai akad kemudian batal. Ya. Sewa mobil ya selama satu hari. Ya. Sudah selesai akadnya kok dibatalkan enggak boleh. Ini perlu kita ketahui ya. Jadi kita perlu tahu akad apa saja yang lazim minatorofain, artinya tidak bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak. Ya. Kemudian kita harus tahu akad yang jaiz minatorofain itu bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak. Ada yang jaiz minatorof, kemudian lazim minatorof. Ini bisa dibatalkan oleh satu pihak, tidak bisa dengan pihak tidak bisa dari pihak lain. Misalnya kah adalah akad rohin, ya, ya lazim dari sisi rohin, orang yang menggadaikan lazim, enggak boleh dia cancel kalau sudah diserah terimakan kepada murtahin. Tapi dari sisi murtahin dia akadnya adalah jaiz, dia bisa cancel. Agar ketika kita bermuamalah nanti tidak terjadi konflik. Ya. Dia saling apa? Saling menyadari tahu. Di akad sirkah kemarin apa? Akad sirkah. Lazim atau jaiz? Akad sirkah apa? Lazim atau jaiz? Jaiz. Akad sirkah jaiz ya? Jaiz atau lazim? Ya. Ya, ini kalau enggak tahu nanti hukumnya dibatalkan bagaimana? Ya, karena akadnya jaiz. Ya, ini harus diketahui gitu. Nanti jangan kebalik juga ijarah ya batalkan, ya enggak boleh kan ini akad lazim. Saya batalkan enggak jadi, enggak bisa. Dan ini nanti kalau salah satu yang berakad misalnya sudah tidak punya kelayakan, misalnya mati salah satunya, maka ahli waris yang melanjutkan. Sewa mobil satu pekan, yang nyewa mati misalnya, maka yang itu enggak terputus akadnya. Ya. Tadi akadnya tidak batal, ya, tidak menjadi fasakh batal dengan hilangnya kelayakan salah satu orang yang berakad. Misalnya tadi mati atau gila, ya. Maka nanti dilanjutkan. Kemudian kalau misalnya di ijarah dzimah itu nanti objeknya yang dipakai untuk melakukan ijarah dzimah tadi misalnya rusak atau hilang, maka tidak fasakh pula. Ya, misalnya tadi jasa kiriman paket, ya. Kemudian biasa yang untuk ngirim biasanya mobil itu. Mobilnya rusak. Jadi cancel enggak? Jadi batal enggak akadnya? Tidak. Maka wajib mengganti. Ini ijarah apa? Dzimah. Ini ijarah dzimah tadi sudah disebutkan contohnya pengiriman barang atau pengiriman orang atau misalnya transportasi. Sudah bayar, kemudian naik bis, bisnya rusak. Batal enggak? Langsung batal enggak gitu loh. Jawabannya tidak. Kewajiban penyedia jasa mengganti dengan yang lain. Ya. Artinya tidak langsung batal. Ya, hanya diganti dengan lain. Paket juga demikian. Adapun kalau ijarah ain, tadi sudah kita lihat contohnya. Ijarah ain, kalau ainnya tadi itu rusak sebelum dikobet, maka batal. Batal akadnya. Ini sewa mobil. Mobil belum diterima, sudah belum diterima, belum dikobet. Mobilnya rusak. Batal akadnya. Atau rumah. Rumahnya belum di apa? Diserah terimakan roboh. Batal. Ya. Kalau belum dikobet, batal. Kalau sudah dikobet, bagaimana? Kobet rusak. Ini kan ain. Rumah, sewakan. Berarti sudah dikobet, ya, saya sudah ditempati berapa lama. Rusak. Mobil, baru dipakai beberapa saat, rusak. Batal atau tidak? Akadnya batal jika apa belum berlalu satu waktu yang di situ bisa diberi upah, maka batal. Belum berlalu satu waktu minimal, belum berlalu minimal satu rentang waktu yang bisa menerima upah di rentang waktu tersebut, maka batal akad. Misalnya mobil baru beberapa menit rusak. Nah, itu beberapa menit itu bisa menerima upah enggak? Oh, belum bisa. Belum ada fungsinya itu. Baru aja berangkat beberapa meter misalnya. Ini contoh aja ya. Maka batal. Tapi kalau sudah berlalu, melewati satu rentang waktu yang di situ bisa menerima upah, maka yang batal adalah yaitu yang akan datang, yang setelah itu. Tapi yang sebelumnya enggak batal. Karena dia sudah bisa memanfaatkan, yaitu dalam rentang waktu, yang rentang waktu itu bisa menerima upah. Ya. Misalnya sewa mobil satu pekan, saya sudah dipakai setengah hari. Nah, setengah hari ini bisa nerima upah enggak? Bisa ya. Nah, berarti itu enggak batal. Yang sudah selesai tadi enggak batal, tapi sampai besoknya batal ya. Sampai hari kedepannya. Ya, yang bayar persentase kalau setengah hari itu berapa? Nah, itu. Ya, bayar itu karena setengah hari itu sudah bisa menerima upah sewa. Nah, beda tadi kalau misalnya beberapa menit saja, maka ini enggak ada kewajiban, sudah batal. Ya, itu gambarannya secara global seperti itu. Kita lanjutkan. Rukun ijarah. Arkanul ijarati, rukun ijarah, arkanu al-ijarati arba'atun. Sigotun wa ujrotun wa manfaatun wa akitun. Sigoh, ya, ijab kabul, ujroh, biaya sewa. Kemudian manfaatnya, fungsi atau jasanya apa, akit, orang yang berakad. Dua orang akid itu nanti namanya mu'ajir sama musta'jir. Orang yang membayarkan biaya sewa namanya musta'jir. Jadi musta'jir orang apa? Penyewa. Namanya musta'jir. Orang yang menerima biaya sewa namanya mu'ajir. Ya, namanya apa? Mu'ajir. Saya punya rumah, saya sewakan. Saya namanya mu'ajir. Teman saya nyewa rumah, bayar ke saya, dia namanya musta'jir. Kemudian ada istilah ajir. Ajir ini kalau mempekerjakan orang, ya, ijarah ala syakhsin. Mempekerjakan orang. Agar orang ini bekerja dengan satu pekerjaan, maka yang mengambil ujroh namanya ajir. Yang mengambil ujroh siapa? Yang kerja atau yang pekerja? Yang kerja namanya ajir. Misalnya karyawan, ya. Misalnya saya minta pada seorang untuk membangunkan rumah, ya. Saya sewa untuk buat apa? Namanya nanti yang kerja itu namanya ajir. Ini juga babnya bab ijaroh, tapi ini ijaroh ala saksin. Masuk pula ijaroh. Taib syartu sigotil ijaroh, syarat sigot ijaroh. Wa syartu sigoti albaik illa ada matakid. Thank you. Ya, mempekerjakan orang termasuk di situ ijarah ya. Istilahnya il ijarah ala syakhsin. Nanti yang kerja ini namanya ajir. Syartu al ujrah. Ya, paling tidak kita pahami istilah-istilahnya, rukun-rukunnya apa ya. Karena ini kan pelajaran dasar. Kemudian kita perlu tahu dulu secara global gimana. Kita tidak mempelajari secara detail secara meluas. Karena ya tidak cocok kalau kita baru di awal-awal belajar seperti itu. Yang tugas kita adalah memahami apa dasar-dasarnya secara kuat, istilah-istilah, rukun-rukun. Nah, di sini sudah lengkap ini. Ini kitab ini sudah sangat bagus tematikanya. Ya, definisi, ngapalin definisi, rukunnya, syaratnya, udah itu seperti itu. Syartu sigotil ijarah, syartu sigoti al ijarati, syartu sigoti al bayi ila adama takkid, kecuali tidak adanya takkid. Dalam sigoh bayi jual beli tidak boleh ada takkid. Ya. Saya jual padamu selama satu bulan kan tidak boleh. Kalau ijarah gimana? Ya jelas ijarah justru malah diberi takkid. Nah kan di sini dikecualikan. Sama seperti sigoh jual beli tapi tidak ada syarat adamu takkid. Adamu takkid itu apa? Adam tidak ada takkid itu pembatasan waktu. Dalam jual beli ada syarat tidak boleh dibatasi waktunya. Kalau dalam ijarah malah harus dibatasi waktunya. Tadi kan sudah disebutkan ya. Saya ajar tukar lisan didar sanatan. Bisa juga dengan kitabah, dengan tulisan juga boleh. Ini samakan dengan kinayah. Kemudian syartu al-ujroh, syarat ujroh. Maka syarat ujroh itu, ujroh apa? Bayaran. Alat bayarnya. Maka syarat ujroh ini seperti syarat saman. Syarat saman dalam baik. Syarat alat bayar dalam apa? Jual beli. Ru'yatuha ingkanat mu'ayyanatan. Yaitu dia sudah melihatnya jika mu'ayyan. Diketahui nanti apa ukurannya berapa, beratnya. Kalau misalnya ada contoh, misalnya sewakanlah yaitu rumahmu kepadaku satu bulan. Nanti saya bayar dengan budak yang ada di rumahku, maka ini tidak sah kalau yang nanti ingin mendapatkan apa bayaran yaitu milik rumah belum melihatnya. Jadi kan disyaratkan ada ru'yah. Kalau mu'ayyan ya. Kalau apa? Mu'ayyan. Mu'ayyan itu apa? Ya sudah ditentukan. Misalnya apa? Saya nyewakan rumah pada seorang, kemudian bayarannya adalah berupa misalnya kambing. Berupa kambing. Ini mu'ayyan dia, kambing. Misalnya. Boleh enggak ini? Boleh kan? Nah, ini nanti saya ya muajir harus melihat dulu kambingnya seperti apa. Itu maksudnya gitu. Kalau dia muayan seperti itu. Muayan itu sudah ditentukan. Paham ya? Muayan itu sudah ditentukan, sudah tahu kambing saya yang itu. Harus dilihat dulu ru'yah. Kemudian ujurahnya ma'lumatan jinsan wa qadran wa sifatan. Harus diketahui besarannya, jenisnya ya. Diketahui apa? Jenis, ukuran dan sifat. Kemudian diketahui pula ini bayar cash atau tempo. Cash atau dibayar tempo dalam artian ditunda, maksudnya dibayar 2 bulan lagi, tapi langsung dibayar semua. Atau dicicil, nah, ini harus diketahui pula. Jenisnya apa? Pakai emas, perak, ya. Rupiah, dolar, terus diketahui. Ilam takun al ujro, ilam takun kadzalik. Jika bukan muayyanah. Kalau bukan muayyanah misalnya saya sewakan rumahku dengan harga 1 juta. Berarti ini dia tidak muayyanah. 1 juta itu tidak muayyanah. Ya, tapi harus diketahui 1 juta apa? Rupiah atau dolar atau ringgit. Ya. Harus diketahui. Sehingga kalau misalnya kalau enggak diketahui gimana ya? Misalnya dia membawa sekepok uang. Ya. Kemudian bilang, ini saya sewakan rumah saya setahun, bayarnya gini. Dibawa sekepok itu atau ditaruh di dalam wadah. Nanti bayarnya segini ya. Segini berapa? Enggak tahu. Itu tumpukan uang itu belum dihitung kan. Makanya tidak maklum apa qadron. Dan harus diketahui tadi ini dibayar cash atau dicicil atau takjil tertunda. Jadi ada macam bayaran. Yang pertama langsung dibayar kontan 1 juta. Atau 1 juta dibayar misalnya 2 bulan lagi. Dibayar langsung 1 juta tapi 2 bulan lagi. Atau dicicil 500 ribu, 500 ribu dan seterusnya. Ini harus juga diketahui. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Ya. Ini saya sewakan rumahmu harga 1 juta. Oke, bayarnya enggak tahu. Ya, enggak tahu pokoknya enggak ada kesepakatan. Ya, ini nanti bisa menimbulkan nizak. Makanya harus dipastikan ini bayarnya kapan. Oh, saya akan bayar misalnya nyicil ya. Ya, oke, enggak apa nyicil. Atau saya bayar nanti 2 bulan lagi karena belum ada uang. Yo, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada keterangan enggak boleh. Makanya di sini harus apa? Maklumah ya, hululan wa ta'jilan au tanjiman. Kalau misalnya enggak disebutkan gimana? Dia enggak nyebutkan mau bayar langsung atau cash tempo atau dicicil, maka dihukumi langsung cash di depan. Kalau enggak nyebutkan apa? Keterangan. Jadi konsekuensinya kalau enggak menyebutkan keterangan, ketika sudah tes akad, maka si muajir, orang yang punya rumah atau mobil, dia langsung berhak mendapatkan bayaran. Ya. Demikian pula orang menyewa langsung bisa memanfaatkan barang tersebut ketika akad sudah selesai. Sehingga kalau tidak diberi qaid keterangan ini mau dibayar secara cicilan atau tertunda, maka dia wajib bayar secara langsung. Ya. Kalau diem-diem saja, maka ini dibawa kepada yaitu yang ulul, yang mu'ajalah. Baik. Kemudian qauluha ma'lumatan jinsan wa qadran wa sifatan illam takun kadzalika, tadi sudah ya. Qauluha halatan. Kaunuha halatan musalamatan fil majlisi fi ijaroti azimati. Fi ijarozima. Nah, ini sudah ada istilah ijarozima. Apa itu ijarozima? Nah, tadi sudah kita bahas. Harus cash di depan. Enggak boleh disyaratkan tertunda walaupun sebentar, dan harus diserah terimakan secara hakiki. Ya. Di dalam majelis akad untuk ijarah rimah. Kirim barang, ya. Ini kirimkan barang ke Jakarta. Bayarnya nanti ya. Nah, ini enggak bisa. Bayarnya harus langsung karena ijarah wa rimah. Ini disamakan dengan apa? Akad salam, yaitu bayarannya harus cash di depan. Kalau naik bis di depan enggak? Bayarannya nanti di jalan baru ditagih. Kalau naik taksi itu ijarah dhimah kan? Naik taksi itu kan kayak apa? Ya itu kan kayak ijarah dhimah kan? Ya, antarkan saya ke sana. Ya. Kirimkan barang saya ke kota ini. Ijarah dhimah. Tadi kan sudah kita lihat contohnya ijarah dhimah. Ya. Itu di sini ijarah dhimah harus di majelis akad. Dibayar dulu. Ya, kalau paket biasanya dibayar di depan kan. Nah, itu kalau paket. Iya, nanti modelnya masing-masing beda ya. Kalau ada yang model jauh dekat sekian, bukan? Ada yang berdasarkan kilometernya. Baik. Jadi kalau ijarah dhimah harus di depan. Adapun kalau ijarah ain tadi tidak disyaratkan harus di depan. Saya ijarah ain tadi sewa rumah, tidak disyaratkan harus bayar di depan. Baik itu bayarannya berupa dhimah, ujrohnya ataupun ain atau mu'ayyan. Jadi ijarah itu ada yang dhimah, ada ijarah ain. Ujroh, ada yang mu'ayyanah, ada dhimah. Ya, ini jangan bingung ya. Ujroh itu ada yang mu'ayyanah, ada yang apa tadi? Dhimah. Ujroh bayarannya. Jenis ijarahnya, akadnya, ada yang ain, ada yang dhimah. Ya. Kalau yang ujroh dhimah apa tadi? Misalnya ya bayaran 1 juta rupiah. Kalau mu'ayyanah gimana contohnya? Bayar dengan ya tadi, dengan kambing, dengan apa? Ya apa? Mu'ayyanah. Jadi ada dua istilah. Nanti enggak bingung. Kalau taksi dibayar di belakang. Ya, kalau taksi seperti itu. Allah Ta'ala alam. Tapi kalau sudah jelas kayak pengiriman atau selain yang pakai abu itu masuk jarah firma dan dia ini apa di depan. Sekarang surutul manfaah. Yang pertama kaunuha mutaqawwimatan, mutaqawwimah. Bisa ada nilainya. Ada nilainya. Maka tidak sah kalau pekerjaannya enggak ada nilainya. Dia misalnya mempekerjakan orang, dia enggak capek. Nah, itu enggak sah ijarahnya. Kalau para fuqaha dulu ini mencontohkan penjual itu mempekerjakan orang untuk ngomong dijual kemudian dibayar. Gitu. Apa susahnya ngomong dijual gitu. Ini dijual gitu aja misalnya. Itu karena dia tidak apa rasa tidak ada kulfah. Tidak ada apa? Kulfah, tidak ada berat sesuatu yang berat. Enggak capek dia. Meskipun dagangannya laku. Ya. Cuman ini aja apa? iya, membayar orang untuk ngomong gitu. Oh, dijual nanti tak bayar. Loh, itu beratnya apa ngomong kayak gitu? Ya, itu dia enggak ada nilai pekerjaan itu enggak ada nilainya dia. Itu yang sewa orang tadi ya. Ijarah ala saksin tadi. Yang ijarah yang lainnya misalnya nyewa apel untuk dicium baunya ada enggak? Sewa apelnya dong gitu kan. Ya lagi bete. Biar nama mencium wangi-wangi biar seger tak sewa ini 2 jam berapa lah gitu. Nah, ini enggak ada nilainya, tidak latuksot ya manfaatnya latuksot tadi kan harus disebutkan di definisi apa maksudatan ya, itu enggak ada apel itu dimakan gitu. Ini semisal kalau jual beli apa jual beli satu biji beras. Ini satu biji beras saya jual Rp100, boleh ya? Misalnya seperti itu. Ya contohnya itu sewa apel untuk itu dicium baunya atau mempekerjakan orang istilah sas untuk apa ngomong jual-jual tadi yang tidak capek baginya. Oh, jadi foto model aja gimana? Tuh berdiri di tokonya, gitu kan orangnya misalnya ganteng gitu atau gimana. Monggo masuk. Apa nanti dibayar. Boleh enggak itu? Ya enggak ada capek di sini dikatakan enggak boleh. Enggak sah. Capek berdiri. Fakonuha maklumah. Jasanya diketahui. Diketahui fisiknya gimana, kriterianya gimana. Ya di sana kaki misalnya kalau enggak maklum apa? Apa nyewakan yang majhul. Saya sewakan padamu salah satu dari 2 sepeda ini. Dari mana? Ya salah satunya. Nah ini namanya majhul. Jadi harus jelas. Barangnya harus jelas. Saya terlanjutkan. Yang berikutnya makturata atasanum. Bisa diserah terimakan. Ya, bisa diserah terimakan. Baik secara hisi atau syar'i. Misalnya secara hisi. Ya. Secara hisi. Saya sewakan motor saya padamu, ya. Sepekan aja. Ya, 500.000. Motornya di mana? Dirampas orang. Nah, ini kan enggak bisa. Tapi kalau yang menyewa nanti mampu untuk merebut kembali itu boleh. Ya. Kalau nggak mampu nggak bisa. Tergantung ini yang nyewa, kayak kemarin sudah pernah kita singgung. Yang nyewa ini orangnya kuat, punya kuasa. Ya. Dirampas siapa? Zaid. Ah kecil, gampang. Langsung bisa saya ambil. Nah itu bisa. Tapi kalau dia nggak mampu nggak boleh. Karena apa? Tidak bisa diserah terimakan. Ya, harus bisa diserah terimakan. Apa bisa terjadi seperti ini ya? Nanti dilihat di lapangan ada enggak. Ya. Kalau secara syar'i gimana? Misalnya mempekerjakan wanita haid untuk membersihkan masjid. Bisa enggak menyapu masjid? Ya bisa, nyapu gampang. Tapi karena dia haid yang bisa masuk masjid. Nah ini dia nggak bisa diserah terimakan fungsinya. Contoh lain apa? Mempekerjakan satpam, security. Mohon maaf, security-nya buta. Bisa nggak? Ya nggak bisa ya. Mempekerjakan orang untuk ngajari Al-Quran, baca Quran. Yang ngajari orang yang belum bisa baca, masih belajar Iqra misalnya. Nah ini nggak bisa, namanya dia tidak bisa diserah terimakan. Ya. Kamu saya sewa untuk ngajari anak saya baca Al-Quran. Sudah bisa belum? Saya baru Iqra 3. Ya, sama saja, nggak bisa. Ini contohnya. Kalau ijarah ain tidak bisa. Kaunuha waqi'atan lil mustajir. Apa maksudnya? Ya, diserahkan kaki, maka tidak sah istijar untuk ibadah yang wajib itu ada niat, wajib itu ada niat dan tidak menerima diganti orang lain. Misalnya sholat. Ya, misalnya sholat. Dan imam di sini ya. Bentar. Jadi kemanfaatannya itu nanti di sini kembali ke siapa? Kemanfaatannya kan kalau sewa menyewa kembali ke mustajir ya, ke mustajir. Nah, lihat di catatan kaki. Seperti sholat, karena manfaatnya itu bukan untuk mustajir, tapi untuk apa? Untuk ajir sendiri. Ya, untuk yang bekerja, yang sholat tadi. Jadi yang manfaatnya malah kembali ke ajirnya, bukan mustajir. Ada kaidah uluma layasihu al istijar, maka la ujrota li fa'ilihi wa in amila tomian. Semua yang tidak sah untuk diistijarkan, sewakan, dijadikan ijarah, ya tidak sah, maka pelakunya tidak mendapatkan ujroh, upah, meskipun dia melakukannya dengan mengharapkannya. Adapun kalau yang bisa menerima pergantian niabah, ganti orang lain seperti haji, umroh, zakat, kafaroh, maka sah di situ ada ijarah. Misalnya haji, nah, dia bisa. Kalau di sholat dan imam tidak bisa. Sholat, puasa, ini tidak ada ijarah di situ. Alasannya kemanfaatannya itu kembali ke ajir, ke orang yang melakukan, bukan mustajir. Wa qawluha ghaira mutadamminatin istifa'a ainin qasdan. Yaitu manfaatnya, manfaat ijarah tadi tidak mencakup istifa ain, yaitu mendapatkan ain fisik yang menjadi tujuan pokok qasdan yang dimaksudkan. Contohnya seperti apa? Tidak sah istijar, yaitu sewa kebun untuk diambil buahnya. Dia ingin mengambil buahnya. Kemudian nyewa kebunnya. Namanya istifa ain. Karena a'yan, fisik itu tidak bisa dimiliki dengan akad ijarah. Ini kalau qasdan menjadi tujuan utama, pokok. Tujuan utamanya apa? Buahnya itu. Tapi kalau tab'an, dia ngikut saja, maka boleh. Misalnya mempekerjakan perempuan untuk menyusui. Dia kan kerjanya menyusui. Ya, tapi dapat ainnya itu berupa air susu. Nah, air susu ini tabik saja, maka boleh. Kecuali tabik saja karena darurat. Jadi ijarah itu kan yang diambil apa sih? Manfaat, bukan ain. Ya kan? Paham ya maksudnya? Fungsinya. Yang diambil ijarah itu apa? Fungsi. Kalau kebun tadi kan dia ngambil buahnya. Ini ngambil ainnya. Ya enggak bisa. Dan ini ditujukan qasdan, dimaksudkan itu. Tapi kalau dia ngikut saja boleh. Misalnya air susu ibu. Akarnya kan bukan ngambil air susunya, tapi menyusui, proses menyusui. Nah, menyusui kan mengeluarkan air susu. Nah, itu ngikut saja. Jadi kalau dia ditujukan untuk ngambil ainnya enggak bisa. Misalnya saya sewa domba. Untuk apa? Saya ambil wall-nya. Ini enggak bisa. Dan sebenarnya air susu tadi pada asalnya kan enggak boleh ya, tapi darurat. Dia itu akadnya untuk menyusui ya. Bukan jual air susu kan. Ya. Aslinya kalau mau dipaksakan itu, nyusui itu pekerjaan sendiri, air susunya dibeli juga. Nanti setiap nyusu satu kali dibeli berapa, dihitung gitu kan. Ya, itu kan berat, enggak bisa. Ya. Masakoh. Jadi akarnya manfaat menyusui, tapi susunya itu ngikut saja. Maka itu boleh. Tab'an baru rotan. Sartu akidil ijarah, syarat orang berakad ijarah. Sartu akidi al ijarati min mu'ajiri wa min mu'ajirin wa mustajirin, yaitu sartu akidi al bai' min ba'in wa mustarin siwa islamil mustajir li muslim. Syarat untuk mustajir, mu'ajir, orang yang menyewakan dan mustajir yang menyewa adalah sama seperti akad, sama seperti orang yang berakad dalam akad jual beli. Kecuali di sini, Islamnya mustajir untuk muslim. Maksudnya, ini tidak disyaratkan. Ya. Tidak disyaratkan, baik itu ijarah ain atau zimah. Di Mu'ni Salih sebutkan faya juzu an yastajiro al kafiru musliman. Maka boleh seorang kafir dia menyewa di sini ijarah fi dhimmah, yaitu orang muslim. Tapi kalau nanti ijarahnya akadnya ala pada ain, maka hukumnya makruh. Kalau fi dhimmah tidak. Mempekerjakan orang muslim. Ya, kalau di ain, alal ain ini hukumnya apa? Makruh. Kalau ainnya, ain ini berarti muslimnya itu yang menjadi pekerjanya. Karena tadi siwa Islamul Mustajir li Muslim. Ini tidak dipersyaratkan. Dan tapi kalau ijarahnya ain maka makruh. Kita lanjutkan ke Ihya'u al-Mawat, menghidupkan tanah yang mati. Ihya'ul mawati alladhi yatarattabu 'alaihi milkuhu an yuhayya'a kullu shay'in minhu lima yuqsadu minhu ghaliban. Menghidupkan tanah mati yang berdampak menjadi miliknya, yaitu gambarannya adalah an yuhayya'a kullu shay'in, dia mempersiapkan segala sesuatu. Segala sesuatu yang atau sesuai dengan tujuan peruntukannya. Mempersiapkan segala sesuatu dari tanah tersebut ya, untuk apa? Yang sesuai dengan peruntukannya. Ya, mempersiapkan segala sesuatu pada tanah mati tersebut sesuai dengan tujuan peruntukannya secara umum. Dia maksudnya mau digunakan untuk apa, dia harus mempersiapkan yang sesuai dengan penggunaan tersebut. Dan ini nanti berbeda-beda dengan tujuannya masing-masing. Misal, kalau dia menghidupkan tanah mati untuk dijadikan tempat tinggal, maka disyaratkan yaitu tiga hal. Ya. Yang pertama, memberi pagar pada tanah tersebut sesuai dengan adat kebiasaannya. Ya, pagarnya itu mau pakai bambu atau pakai apa, biasanya di situ seperti apa. Kemudian memberikan atap sebagian bangunan. Kemudian membuat pintu. Ya, tiga itu paling tidak. Walaupun secara umum itu memang sesuai dengan lima yuksodu tadi. Waliban. Sesuai dengan peruntukannya biasanya apa? Yang ini sudah disiapkan seperti ini berarti dia layak nanti untuk digunakan untuk dihuni. Nanti beda lagi kalau misalnya untuk kandang, nanti cukup dipagri tanahnya, kemudian ada pintunya dan tidak disyaratkan dikasih atap. Ya, kan untuk kandang. Kalau untuk pertanian nanti ya beda lagi, ya. Nanti tanahnya dikumpulkan, kemudian diratakan, ya. Yang tinggi di direndahkan, rendah ditinggikan, kemudian buat saluran-saluran. Kalau untuk kebun, ya nanti mengumpulkan tanah, kemudian diberi pagar, menyiapkan saluran air, ya, membuat pintu, ya, menanami, ya, pohon. Nah, itu nanti berarti peruntukannya beda-beda. Tergantung peruntukan untuk apa. Al-Mawad, alladzi yumlaku bil ahya, tanah apa yang bisa dimiliki dengan dihidupkan. Al mawatu ladzi al mawatu alladzi yumlaku bil ihya ardun lam tu'mar fil islam walam takun harima amirin, yaitu tanah yang belum pernah dihidupkan, dihuni dalam masa Islam. Dan bukan tanah larangan untuk dihidupkan, untuk dihuni. Sebentar. Yang pertama yaitu belum pernah dihidupkan dalam masa Islam, atau dia bukan, dan dia bukan tanah larangan untuk dihuni. Sehingga kalau dia tanahnya ini apa? Dia sudah pernah dihidupkan di masa Islam, maka tidak bisa dimiliki dengan dihidupkan tanah tersebut. Sudah pernah dihidupkan, dihuni, ya, difungsikan pada masa Islam. Karena nanti meskipun sekarang sudah roboh, sudah seperti itu, tidak terfungsikan, maka tetap nanti ini miliknya siapa? Berarti kan sudah ada yang miliki. Ya, tadi kalau sudah difungsikan di masa Islam, ini tidak bisa dimiliki dengan cara dihidupkan. Maka nanti itu milik pemiliknya kalau diketahui, ya. Ketahui nanti pemiliknya, sudah enggak ada ya ahli warisnya. Tapi kalau enggak diketahui dan sudah pernah difungsikan di depan di masa Islam, maka masuknya adalah harta yang hilang. Nah, kalau tidak diketahui dan itu pernah dihidupkan di masa jahiliyah, maka itu nah yang menjadi dimiliki dengan dihidupkan, ya. Jadi di masa jahiliyah sudah pernah difungsikan, ya, kemudian pemiliknya tidak diketahui, ya. Kalau tadi hari Mi'amir, ya, itu satu area yang dibutuhkan untuk bisa dimanfaatkan secara sempurna oleh orang yang menghuni tanah tersebut. Misalnya apa? Misalnya kalau ada rumah, kemudian ada rumah butuh pembuangan lah, misalnya di belakang butuh saluran untuk membuang, sini sebutkan misalnya mamar, saluran air, ya. Itu nggak bisa dihidupkan karena itu masuk harim, ya. Di satu desa misalnya ada tanah di situ, memang tidak ada yang punya, tapi di untuk keperluan yaitu orang desa tersebut misalnya buang sampah, boleh nggak dihidupkan? Maka ini tidak bisa karena adalah apa tadi, maksudnya suatu yang yahtaju ilaih litamamil intifak bil amir. Contohnya kalau rumah itu di sampingnya misalnya ada saluran air, kemudian apa halaman, tempat pembuangan apa bakar-bakaran dan semisalnya. Maka ini nggak bisa nanti dihidupkan. Kalau nggak ada yang punya, kalau nggak ada yang punya tentunya sudah ya nggak bisa ada yang punya. Ini dalam artian tidak ada yang punya. Suratu Ihya Ilmawat, gambaran menghidupkan tanah mati. Suratu Ihya Ilmawati an ya'mida zaitun ila buk'atin minal mawat liyaj'alha maskanan. Fayuhawi toha bibina'in wayan siba alaiha baban wayas kufa ba'duha. Zaid menyengaja untuk yaitu menuju satu tempat area, yaitu tanahnya tanah mati, untuk dijadikan tempat tinggal. Kemudian Zaid memberi pagar, kemudian membangun, kemudian membuat pintu, memberikan atap, ya. Seperti itu. Jadi yang bisa dimiliki, yang tidak belum pernah atau belum pernah difungsikan dalam masa Islam, dan bukan area larangan untuk dimiliki. Sehingga yang bisa dimiliki tadi apa? Misalnya sudah pernah difungsikan dalam masa jahiliyah, kemudian sekarang tidak diketahui siapa yang memfungsikan dulu. Maka ini nanti kalau dihidupkan bisa dimiliki. Allah alam sholat. Al-waqfu waqaf. Al-waqfu lugatan al-habsu menahan, wasyar'an habsu muayyanin mamlukin. Qabili linnaqli yumkinu lintifa'i bi ma baqai ainihi biqad itasarrufi fi raqabatihi ala masrifin mubahin maujudin. Panjang ya. Yaitu habsu muayyan. Habsu muayyan. Yaitu menahan harta yang sudah muayyan. Keluar dari muayyan adalah yang mubham. Yaitu atau yang fizimah, dalam tanggungan. Muayyan itu sudah tertentu ya, main tertentu. Biasanya nanti lawannya ya fizimah. Sudah tertentu itu maksudnya ya sudah itu, hartanya itu, rumahnya ya itu, ya kan? Tanahnya ya itu, itu yang muayyan. Mamlukin, ya sudah dimiliki oleh orang berwakaf. Kalau nggak dimiliki, nggak bisa. Misalnya ya rumah disewa, dia nyewa rumah kok diwakafkan, ya, bisa. Kemudian qabilin naql, bisa menerima naql. Kalau tidak bisa menerima naql, sudah bisa dipindah maka tidak boleh. Misalnya budak mukatab, ini nggak bisa dipindahkan, tidak bisa diwakafkan. Kemudian yumkin wal intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Bisa dimanfaatkan meskipun manfaatnya yang akan datang, misalnya budaknya masih kecil. Ya. Maka keluar dari yumkin wal intifa' yang tidak bisa dimanfaatkan, misalnya keledai yang lumpuh tidak bisa diharapkan sembuhnya. Ya. Atau barang yang memang tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian ma'a baqai ainihi, fisiknya tetap tidak berkurang. Maka kalau fisiknya berkurang dengan dimanfaatkan seperti biasa dicontohkan makanan, makanan diwakafkan enggak bisa karena hilang ainnya, ya. Lilin untuk penerangan, maka tidak sah mewakafkan hal-hal tadi. Kalau bisa dimanfaatkan, bisa pertahan ainnya, tapi dalam rentang waktu bisa menerima ujroh, ya. Itu bisa. Sini enggak. Ya, lihat di catatan kaki. Di ta'liq itu kan ada walau mudatan qasiratan aqluha zamanun yuqabilu bi ujrah. Lau ujrah. Jadi harus baqa ain dalam rentang waktu yang di situ bisa menerima ujroh biaya misalnya disewakan. Itu masih bisa berarti ya. Ya. Misalnya ada satu barang yang dia bertahan sampai satu pekan. Satu pekan ini kan bisa menerima ujroh. Ketika barang yang disewakan, maka sah enggak untuk wakaf? Sah enggak untuk wakaf? Sah karena masih disebutkan sini, walau apa? Mudatan, qasiratan, aqaluha zamanun, yuqabilu bi ujroh. Lau ujroh, seandainya disewakan. Yang enggak boleh karo yang berarti yang dia akan hilang ya. Dalam rentang waktu di situ tidak bisa menerima ujroh. Kayak makan, makanan ya, tadi enggak bisa. Ma'a baqai ainihi. Ainnya tetap biqat'i atasarufi fi raqabatihi dengan apa? Memutus untuk mentasarufkan dalam kepemilikannya. Tadi habs dengan habs tadi menahan tadi maksudnya memutus tasaruf jadi tidak bisa ditasarufkan. Misalnya mewakafkan kitab, maka kitab nggak bisa ditasarufkan, nggak bisa dijual, nggak boleh dihibahkan ya. Jadi harus tetap tasarufnya terputus. Rumah juga demikian. Jadi hanya difungsikan saja, diambil manfaatnya atau fungsinya. Kemudian ala masrifin mubah, maka ditujukan pada tasaruf sasaran yang mubah. Kalau haram tidak boleh. Wakaf yang haram atau wakaf yang mengantarkan pada yang haram. Misalnya wakaf alat musik, enggak boleh. Diwakafkan kepada atau wakaf untuk gereja, yang untuk gereja digunakan untuk ibadah. Kemudian maujudin harus ada saat itu sasarannya. Misalnya yang enggak sah mewakafkan suatu pada orang yang akan lahir. Saya wakafkan misalnya mobil ini pada anaknya fulan. Di mana anaknya? Masih di kandungan misalnya. Nanti kalau sudah lahir. Ini enggak bisa. Karena apa? Tidak mewujud. Dari sini maka wakaf uang di situ tidak bisa karena tadi anu ya, tidak bakok ainnya sudah digunakan, maka enggak bisa. Karena wakaf itu harus barangnya menetap di situ. Enggak boleh di otak-atik ditasarufkan. Sedangkan kalau uang sudah pindah ke sana dan ke sini. Arkanul waqti, rukun-rukun wakaf. Arkanul waqfi arba'atun. Waqifun orang berwakaf, mauqufun alaih sasarannya, kemudian mauquf yang diwakafkan objeknya, kemudian sighah. Syurutul waqif, syarat orang yang mewakafkan, syurutul waqifi itsnani. Yang pertama adalah ikhtiar. Maka kalau dipaksa tidak sah. Kemudian ahli atau tabarui, dia punya kelayakan untuk melakukan akad tabaru, akad sosial. Fil hayati ketika posisi masih hidup. Maka tidak sah wakaf dari orang yang mahjur karena safah. Ahli atau tabaru ya, yaitu dia memiliki, gambarnya dia memiliki barang yang diwakafkan dan dia tidak dihajar karena safah atau dihajar karena falas, bangkrut. Maka tidak sah wakafnya, wakaf barang yang disewa. Dia nyewa motor, kemudian motornya diwakafkan. Atau wakaf dari orang yang meminjam barang. Ini juga tidak sah. Karena dia tidak memiliki, tidak punya ahliyat tabaruk. Demikian pula anak kecil berwakaf tidak sah. Karena dia ya tidak punya ahliyat apa tabaruk. Budak juga demikian, tidak sah. Kalau kafir gimana? Wakaf kafir sah. Ya. Di sini disebutkan wakaf kafir, wakafnya orang kafir malah sah. Di munisalis disebutkan wayasihu alwaku minal kafir walau limas didin. Wailam yataqidhu kurbatan. Meskipun dia tidak maksudkan untuk kurbah. Wahliyatu tabarru'i fil hayati, yaitu ketika dalam kondisi hidup. Untuk mengeluarkan safih. Karena safih ini nanti sah, yaitu wasiatnya tasarruf yang setelah kematian, ya. Karena safih ini nanti terangkat. Hajarnya terangkat dengan sebab kematian. Safih ketika hidup itu dia enggak sah. Tasarufnya enggak sah. Tapi kalau dia berwasiat, ya bisa sah. Karena hajarnya itu nanti setelah kematian terangkat. Surutul mauquf alaih. Sasaran. Surutul mauqufi alaihi isnani ala yakuna maksiatan, bukan untuk kemaksiatan. Baik itu secara umum, golongan, ataupun tertentu. Misalnya mewakafkan suatu pada gereja yang digunakan untuk beribadah. Mewakafkan suatu pada pekerja gereja yang untuk ibadah. Adapun mewakafkan pada orang kaya boleh enggak? Boleh. Masih bisa. Mewakafkan suatu pada fakir miskin ataupun orang kaya itu masih sah. Orang kaya yang di situ haram untuk menerima zakat, maka sah diberi wakaf. Meskipun tidak nampak apa unsur kurbahnya, pendekatannya. Tapi masih sah. Wakaf pada orang kaya. Ala yakuna maksiatan, bukan pada jalur kemaksiatan. Kemudian wa imkanu tamalukihi, ingkana muayanan, memungkinkan untuk memiliki jika muayan. Mungkin untuk memiliki. Misalnya, kalau mewakafkan budak muslim pada orang kafir, enggak bisa. Kalau jadi gini, sasaran wakaf itu bisa muayan, bisa jihah. Kalau muayan, persennya, Zaid, Amr, Khalid, siapa. Kalau jihah misalnya, fuqara, yatim piatu, atau santri apa, ya, itu namanya jihah. Wakaf bisa ke persen, bisa ke jihah. Ya. Nah, kalau wakafnya ke golongan, bisa. Seperti golongan. Jihah itu apa? Golongan. Kalau wakafnya ke persen, ya, ingkana mu'ayanan, maka harus imkan tamaluk. Wakaf mushaf. Boleh enggak kepada orang kafir? Nah, seorang kafir. Nah, maka enggak boleh. Karena dia enggak imkan tamaluk. Nah, dan di person. Wakaf pada janin enggak boleh karena tidak sah tamaluknya. Ya. Udah pada mayit juga dia tidak bisa tamaluk. Pada budak bisa enggak diwakafkan pada budak? Ya bisa kalau dimaksudkan untuk budak itu, karena budak tidak memiliki, budak itu dimiliki. Tapi kalau dimutlakan saja enggak dan diniatkan untuk si budak, maka nanti wakaf itu dimiliki oleh sayidnya, tuannya. Baik, memungkinkan untuk dimiliki. Untuk memilikinya. Surutul mauquf, kemudian objeknya. Surutul mauqufi sama niatun. Kaunuhu ainan, berupa ain. Berupa ain fisik. Sehingga tidak sah berupa dain. Kemudian wa kaunuha muayyanatan. Tidak sah misalnya saya wakafkan salah satu dari budak ini. Ya. Meskipun nilainya sama dan sifatnya sama tetap tidak sah, tetap harus di takyin. Menurut An-Nawawi sah mewakafkan suatu yang ghaib, tidak ada di tempat. Masih di satu tempat yang lain. Kemudian sah mewakafkan seorang mewakafkan barang miliknya yang digosop. Sengaja apakah nanti dia mampu untuk apa mengambil atau enggak. Ini luas ya, maksudnya longgar. Yang penting tadi apa? Sudah muayyanah tadi ya, sebabnya tadi muayyanah. Waqanuha mamlukatan sudah dimiliki. Kemudian waqanuha qabilatan linakal. Kalau tidak bisa dinakal, dipindahkan, misalnya budak mukatab, ya, enggak bisa dipindahkan. Wa kaunuha nafi'atan, bisa dimanfaatkan, baik itu sekarang ataupun yang akan datang, misalnya budak yang masih kecil, maka masih sah. Jadi kalau enggak ada manfaatnya, maka tidak sah. Wa kaunu naf'iha la bidhabi ainiha. Yaitu barang diwakafkan tersebut adalah kemanfaatnya tidak cara tidak menyebabkan hilangnya ainnya. Ya tadi misalnya apa? Makanan ya. Dan makanan tidak bisa. Intinya tidak bisa apa? Harus ainnya bertahan. Ainnya harus bertahan tetap ada minimal dalam rentang waktu bisa menerima ujroh di rentang waktu tersebut. Tadi sudah kita singgung. Wa kaunuhu mubahan dan mubah. Soalnya yang enggak mubah ya alat musik. Wa kaunuhu maksudan dituju. maka tidak sah misalnya mewakafkan dirham dinar untuk hiasan. Karena kemanfaatan ini tidak dituju. Suratu siwatil waqfi lafzun yus'iru bil murad, dengan lafaz yang memberi apa yang menampakkan maksud dari wakaf, dengan lafaz yang memahamkan maksud wakaf, misalnya waqaftu, habastu, sabaltu, dan tidak disyaratkan kabul dari mauquf alaih, baik itu jihah, golongan atau muayyan persen tertentu. Mesti ada meskipun ada hilafnya. Wa ta'bid secara terus menerus, tidak ada batasan waktu. Maka kalau misalnya saya wakafkan ini rumah ini pada fakir miskin 1 tahun, tidak sah wakafnya. Wabayanul masrif, jelaskan sasarannya, takbit sudah. Watanjis, tanjis itu tidak ditalik. Misalnya saya wakafkan pada Z jika awal bulan, ini ditalik nggak bisa. Wabayanul masrif, menjelaskan apa sasarannya. Kalau cuma mengatakan wakaf tu kaza, maka tidak sah. Jadi harus dijelaskan. Menjelaskan mauquf alaihnya. Kalau misalnya saya wakafkan mushaf ini gitu saja, enggak bisa. Karena mauquf alaih adalah rukun. Jadi untuk siapa? Li siapa? Kemudian ilzam, maka tidak boleh kalau ada syarat khiyar, harus dia tanpa khiyar. Suratul waqfi, gambaran wakaf, an yakula zaid waqaftu hazidar alal fuqara. Nah, terus saya wakafkan rumah ini untuk fakir miskin, berarti untuk jihah itu ya, fuqara. Demikian ijab kabul bolehkah di dalam bentuk surat pembelian? Saya disebutkan maksudnya kinayah. Bisa kinayah, harus ada niatnya. Ini pertanyaan kalau di chat, tolong dilengkapi. Karena kita bacanya setelah selesai. Apakah belajar mengajar ilmu tertentu yang gurunya dikasih? Ya, termasuk akad ijarah bisa. Jahit dan pesan makanan juga di belakang bayarnya. Kalau menjahit dan pesan makanan, itu maksudnya akad istisna dia. Jadi berlaku syarat-syarat dalam jual beli salam. Ya. Karena pesan makanan itu bahannya dari sana. Kalau ijarah kita punya bahan, dia yang ngerjakan, itu ijarah. Nanti masuk ijarah. Misalnya saya punya tepung, saya punya ini gula, saya punya macam-macam. Kemudian saya bilang ke teman saya, ini kamu kerjakan ini, nanti saya bayar, ijarah. Tapi kalau kita pesan kepada orang yang biasa membuat roti, saya pesan rotinya, nah itu namanya istisna. Istisna, akad pesanan, dia memproduksi, maka maksudnya dia dalam madhab batil, akan tapi boleh kalau terpenuhi syarat-syarat akad salam. Apakah wanita haid secara mutlak tidak boleh masuk masjid? Ya disebutkan kalau dia ada khawatiran di situ maka hukumnya haram. Tanah yang ditelantarkan pemiliknya apakah termasuk mawat? Kalau ini sudah difungsikan oleh seorang muslim tidak termasuk. Tadi kan sudah kita sebutkan artinya dia enggak bisa kemudian dimanfaatkan, dihidupkan menjadi miliknya enggak boleh. Di masa Islam dalam di situ dikuasai oleh orang Islam. Bukan jahiliyah. Makuf alai. Sebentar. Syarat mauquf, mauquf harus qabilah linakal. Budak mukatab contohnya. Budak mukatab tidak bisa dipindahkan. Ya intinya barang itu bisa dipindahkan kepada orang lain. Antar jemput sekolah anak bayar seikhlasnya. Nyatanya apa? Ini harus jelas. Kalau akad ijarah, jadi harus akad tadi sudah disebutkan. Kalau akadnya ijarah, kalau dia apa tidak muayan bayarannya, tidak muayan bayarannya seperti berapa rupiah, tidak muayan harus tahu ukurannya, ya, kodernya sudah harus tahu ukurannya, harus tahu ukuran, ya, jenis, ukuran, sifat. Kalau akad ijarah, maka nggak bisa. Kalau nggak boleh, kalau gak jelas ukurannya. Jadi kalau mau berangkat ya ditentukan aja berapa gitu. Allah alam suwab. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.